Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan ayat yang ke-109 Surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى سَفَا جُرُفٍ هَارٍ فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keriduan kepadanya lebih baik, ataukah orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang runtuh, jatuhlah dia dan bangunannya ke dalam neraka jahanam. Mana lebih baik antara orang yang pertama dengan orang yang kedua? Tentu jawabannya adalah orang yang pertama, yang membangun bangunannya, masjidnya di atas ketakwaan. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Qala syaykh rahimahullahu ta'ala bi tafsiri hadhihi al-ayah, summa fadala bainal masajid بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan afdal atau mengunggulkan, mengafdalkan di antara masjid-masjid sesuai dengan tujuan orang yang membangunnya dan sesuai dengan kecocokannya di dalam mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara masjid-masjid pun ada masjid yang lebih afdal dibandingkan masjid yang lainnya. Apa masjid yang paling afdal? Masjidul Haram. Nah, kenapa? Dikarenakan di dalamnya ada suatu bangunan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kiblat kaum muslimin, yaitu Baitullah Ka'bah. Nah, sehingga salat di Masjidil Haram keutamaannya berapa kali lipat? 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Keutamaannya sangat besar. Nah, 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Masjid An-Nabawi. Orang yang sholat di dalamnya berapa kali lipat? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya Masjidil Aqsa. Keutamaannya 500 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Sehingga Nabi SAW menghasung untuk safar ke 3 masjid tadi. Dan tidak menghasung safar ke masjid-masjid yang lainnya. Dikarenakan keutamaan sangat luar biasa. Nah, ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya di antara masjid-masjid pun ada yang lebih afdal dari masjid yang lainnya. Sebagaimana para malaikat, ada malaikat yang lebih afdal dibandingkan malaikat yang lainnya. Sebagaimana para rasul, ada yang lebih afdal dibandingkan rasul yang lainnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para rasul kami afdalkan, kami unggulkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Begitupun di antara masjid-masjid ada yang lebih afdal dibandingkan masjid yang lainnya. Nah, dan afdaliyah, keutamaan suatu masjid ini bisa dilihat dari tujuan orang yang membangunnya. Nah, dan juga sesuainya dia dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau ada tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Nah, faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah. Apakah orang yang membangun bangunannya, membangun masjidnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala niyatin salihah wa ikhlas, dengan niatan yang saleh, dengan niat yang ikhlas. Nah, waridwanin, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bi an kana muwafiqan li amrihi, yaitu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a fi amalihi bainal ikhlas wal mutaba'ah. Dia menggabungkan dalam amalannya antara ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini orang yang membangun masjid di atas ketakwaan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan antara niatan yang soleh ketika bangun masjid, niatan yang soleh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan dalam rangka memberikan kemudharatan kepada kaum muslimin. Bukan dalam rangka mengeruk harta dunia. Akan tetapi, tatkala membangun masjid, niatan yang soleh, niatan yang ikhlas. Nah, mendirikan syiar-syiar Islam, ya, menyebarkan syiar Islam, ya, menyebarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun amman assasa bunyanahu ala safa ay ala tarfin jurufin har. Mana lebih baik antara orang yang membangun masjidnya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya, ataukah orang yang membangun masjidnya ala safa ay ala tarfin, di tepi jurang har yang runtuh? Nah, mana lebih baik? Orang yang membangun masjid dari ketakwaan mencari keridhaan Allah, ataukah orang yang membangun masjidnya di tepi jurang yang runtuh? Dalam artian tidak didasari dengan ketakwaan, dikarenakan takwa ini fondasi. Ya, baikkan di jurang yang runtuh. Nah, ay balin qad tada'a lil inhidam. Membangun masjidnya, bangunannya di tepi jurang yang runtuh. Nah, yang mengantarkan kepada kehancuran. Panahara bihi fi nari jahannam. Kemudian dia dan bangunannya dan masjidnya tersebut jatuh ke neraka jahannam. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat zalim. Lima fihi masalihu dinihim wa dunyahum. Nah, dikarenakan adanya ada kemaslahatan-kemaslahatan untuk agama mereka dan dunia mereka. Ini ayat yang ke-109. Yang mana pertanyaan ini, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dikarenakan sudah pasti jawabannya adalah orang yang membangun masjidnya di atas ketakwaan, itu yang lebih baik. Daripada orang yang membangun masjidnya di tepi jurang yang runtuh. Ini perumpamaan bagi orang yang membangun masjidnya tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Tidak dilandasi dengan keimanan. Akan tetapi memiliki tujuan-tujuan dan niatan-niatan yang jelek dalam membangun masjid tersebut. Baikkan orang yang membangun masjid di tepi jurang yang runtuh. Bagaimana keadaannya? Dia akan jatuh dan juga masjidnya akan jatuh. Bangunannya akan jatuh. Kalau jatuhnya ke air misalkan, masih mending. Tapi diumpamakan jatuhnya ini ke neraka jahanam. Ini bagi orang yang membangun masjidnya tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Akan tetapi memiliki niatan-niatan yang jelek. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, mereka membangun masjid. Tapi tujuannya untuk memberikan kemudharatan kepada kaum muslimin. Untuk menyebarkan kekafirannya. Bahkan untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, maka perumpamaannya, bayangkan membangun bangunan di tepi jurang yang runtuh, dia akan jatuh dan juga bangunannya. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-110. La yazalu bunyanahumul ladhi banau ribatan fi kulubihim illa an taqatta'a kulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka bangun senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati-hati mereka. Kecuali apabila hati-hati mereka itu hancur. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. Bangunan yang mereka bangun atau masjid yang mereka bangun senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati-hati mereka. Aisakan wa raiban makisan fi qulubihim. Keraguan, kebimbangan terus ada pada hati-hati mereka. Ini orang ya, membangun masjidnya bukan dilandasi dengan ketakwaan. terus dalam keadaan ragu, bimbang, bergejolak hatinya, tidak tenang hatinya. Nah, illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali apabila hati-hati mereka itu hancur, bi ayyandamu ghayatan nadam, dengan menyesali, dengan penyesalan yang sangat terhadap apa yang dilakukannya. Wa yatubu ila rabbihim, mereka bertobat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu ghayatal khauf, dan takut kepada Allah dengan takut yang sangat. Falidzalika ya'fu Allahu anhum, maka dengan perbuatan seperti itu, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan, membangun masjid bukan dilandasi dengan ketakwaan. Nah, bertobat kepada Allah, takut kepada Allah, maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa illa, kalau tidak demikian, fa bunyanuhum la yajiduhum illa raiban ila raibihim, maka bangunan yang mereka bangun, masjid yang mereka bangun, tidak menambah mereka, melainkan keraguan kepada keraguan yang ada pada mereka. Wa nifaqan ila nifaqihim, dan menambah kemunafikan terhadap kemunafikan yang ada pada mereka. Ya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dalam keraguan, terus dalam kebimbangan, terus dalam ketidaktenangan. Ya. Bahkan bertambah kepada kemunafikan yang ada pada diri mereka. Sehingga kita jangan tertipu. Nah, ketika misalkan ada orang-orang kafir kemudian membangun masjid, ya, dan lain sebagainya, walaupun yang dibangun itu masjid, tapi kalau dibangun bukan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perumpamaannya seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Baikkan bangunan yang berada di tepi jurang. Nah, yang runtuh. Wallahu alim bi jami'il ashya, zahiriha wa batiniha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, mengetahui terhadap segala sesuatu yang zahirnya, yang nampaknya dan yang tersembunyinya. Khafiyha wa jaliyha, yang samar dan yang jelasnya. Wa bima asarrahu al-ibad wa a'lanu, terhadap apa yang dirahasiakan oleh hamba-hambanya atau yang dilakukannya secara terang-terangan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Ilmunya Allah itu sempurna. Nah, mencakup segala sesuatu. Ya. Baik perkara yang zahir, yang nampak, ataupun yang tersembunyi. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang ditampakkan, yang nampak, Allah mengetahuinya. Begitu juga niatan-niatan yang ada pada seseorang, yang tersembunyi dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, yang samarnya, yang jelasnya, rahasia-rahasia seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ilmu Allah yang sangat sempurna, berbeda dengan ilmu makhluk, penuh dengan kekurangan. Ya, ilmu Allah tidak didahului dengan tidak tahu, tidak diakhiri dengan lupa, akan dari senantiasa terus-menerus Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan ilmu, mengetahui. Hakimun la yaf'alu wa la yakhluqu wa la ya'muru wa la yanha illa ma qtadathu al-hikmah wa amrun bihi falillahil hamd. Allah Maha bijaksana, maknanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat atau menciptakan, memerintahkan atau melarang, melainkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah segala pujian. Ya. Apa yang Allah lakukan sesuai dengan hikmah. Nah, apa yang Allah ciptakan sesuai dengan hikmah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tidak tahu mengetahui apa itu hikmahnya. Ketika Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya. Ujian bagi manusia. Allah ciptakan neraka, ada hikmahnya. Supaya manusia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi orang-orang yang durhaka. Yang jelas semua yang Allah lakukan, pasti ada hikmahnya. Nah. Tidak boleh kita bertanya terhadap apa yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Tapi mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita enggak berhak bertanya. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah menimpakan musibah kepada saya? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Enggak boleh. Jadi kita yakin, semua yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Dan sesuai dengan hikmah Allah, dikatakan Allah Hakim, Maha Bijaksana, Maha Hikmah. Nah. Wa fi hadhihi al-ayatu fawaidun 'iddah. Di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, banyak faedah-faedahnya. Minha di antaranya anna ittikhad al-masjid alladhi yuqsadu bihi ad-darar li masjidin akhar bi qurbihi annahu muharram. Sesungguhnya membangun masjid yang tujuannya memberikan kemudaratan kepada masjid yang lain yang dekat dengannya, ini perbuatan yang diharamkan. Ya. Sudah ada masjid misalkan, nah, kemudian dia bangun masjid lagi, tujuannya untuk memudaratkan, ya, masjid tersebut, memudaratkan kaum muslimin. Nah, maka ini perbuatan yang diharamkan. Wa annahu yajibu hadmu masjid dirar alladhi tala'a ala maqsudihi maqsudi ashabi. Dan wajib untuk menghancurkan masjid yang digunakan untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Nah, yang nampak terlihat tujuan dari orang-orang yang membangunnya. Ya. Jadi bukan sekedar prasangka-prasangka saja. Tapi nampak, terlihat bahwasanya orang ini memiliki tujuan-tujuan yang jahat. Memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin ketika membangun masjid tersebut. Ada bukti-bukti misalkan. Nah, masjid dipakai untuk perkumpulan orang-orang yang mencela Nabi. Nah, mencela Al-Quran. Atau dipakai untuk perkumpulan kaum misionaris. Dan sebagainya. Esok ada bukti-bukti, tanda-tanda. Nah, masjid tersebut dipakai untuk memudaratkan kaum muslimin. Nah, maka ini mesti dilenyapkan. Mesti dihancurkan. Akan tetapi tentunya yang melakukannya adalah waliul amr. Ya, penguasa. Bukan main hakim sendiri. Ya. Kalau main hakim sendiri ini bisa menimbulkan kericuhan. Fitnah yang ada. Nah, dilaporkan kepada penguasa setempat. Ya. Yang mengurusi masalah-masalah seperti ini. Nah, bahwasanya masjid ini digunakan untuk memudaratkan kepada kaum muslimin. Ya. Ini kalau nampak tadi. Kalau enggak nampak, ya, jangan kita bermudah-mudah menghancurkan masjid, tempat ibadah. Tapi kalau nampak tujuan-tujuan yang jelek tadi, nah, bisa dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Nah, supaya masjid tersebut dihancurkan. Tapi tidak boleh main hakim sendiri. Minha annal amala wa in kana fadilan tughayyiruhu an-niyyah. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi tentang masjid dirar yang dibangun di dekat masjid Kuba, ya. Tujuannya untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Nah, ini ada dalil yang menyatakan bolehnya menghancurkan masjid, tapi masjid yang dibangun dalam rangka memudaratkan kaum muslimin. Tapi kadang-kadang sekarang pandangan sebagian masyarakat terbalik. Dikarenakan tidak paham terhadap ilmu. Nah, masjid yang digunakan untuk menyebarkan sunnah dianggap masjid diror. Berbahaya. Nah, masjid yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi SAW yang pemahaman yang benar dianggap sebagai masjid yang memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Nah, cerita sedikit, masjid yang seperti ini ternyata masyarakat-masyarakat yang awam tadi menghancurkannya, merobohkannya, meruntuhkannya. Ya, salah kaprah, salah di dalam menilai mana masjid yang dibangun di atas ketakwaan dan mana masjid yang dibangun di atas kekafiran dan kemunafikan. Ya. Yang pentingnya ilmu. Ya, sehingga mengetahui mana masjid diror dan mana masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Jangan sampai terbalik. Ya. Dosanya besar. Nah, tak menghalang-halangi manusia beribadah kepada Allah dengan menghancurkan masjid. Ya. Sehingga jangan salah dalam menilai. Nah, masjid yang digunakan untuk beribadah, sholat, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah Nabi SAW dianggap sebagai masjid diror. Salah dalam menilai. Fa'il yang lainnya, minha anal amal wa in kana fadilan tughayyiruhu an-niyyah. Sesungguhnya amalan, walaupun amalan itu memiliki keutamaan, tapi bisa berubah dengan niat. Ya. Fayanqalibu manhiyan anhu, berubah menjadi perkara yang dilarang. Ya. Sebelum ayat tadi, tentang masjid. Membangun masjid, amalnya utama. Ya subhanallah. Ya. Sebagai bentuk tabungan akhirat, wakaf. Nah, bangun masjid amalnya utama. Membangun tempat orang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya utama. Tapi bisa berubah dengan niat. Nah, menjadi perkara yang dilarang. Tatkala niatannya untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Niatannya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, menyebarkan kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, dan semisalnya. Ya, berubah. Amalan yang memiliki keutamaan dengan niat yang jelek bisa berubah. Menjadi perkara yang dilarang dalam syariat ini. Nah. Kama qalabat niyatu ashabi masjid dirar amalahum ila ma tara. Sebagaimana berbaliknya, berubahnya niat orang-orang yang membangun masjid dirar. Ya, niatnya berbeda dengan amalannya. Sebagaimana yang kau lihat dalam ayat tadi. Niatannya untuk memberikan kemudaratan. Padahal amalannya membangun masjid. Dengan niat semacam itu menjadi perkara yang dilarang. Ya. Bahkan menjerumuskan kepada adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimallahu taala mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'addimu an-niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan dengan niat. Ya, amalannya kecil tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Amalannya besar, jihad misalkan, menuntut ilmu, bersedekah, wakaf, membangun masjid. Tapi bisa dikecilkan dengan niat, niatan yang kurang baik. Nah, bahkan bisa hilang dengan niat yang jelek. Nah, bahkan bisa menjadi musibah, bencana bagi dirinya ketika ada niatan yang rusak. Nah, sehingga niat ini sangat berpengaruh terhadap amalan seseorang. Baik. Wa minha fa'il yang lainnya, anna kulla halatin yasulu bihi tafriq bainal mu'minin, sesungguhnya setiap keadaan ya, yang dengannya terjadi perpecahan di antara kaum mukminin, fa innaha minal ma'asi, sesungguhnya ini termasuk di antara kemaksiatan, allati yata'ayyan tarkuha wa izalatuha, yang wajib untuk meninggalkannya dan menghilangkan ya, kemaksiatan tersebut. Nah, setiap keadaan ya, yang dengannya memecah belah kaum mukminin, ini termasuk kemaksiatan yang harus ditinggalkan dan dihilangkan. Nah, apalagi kalau memecah belah salafiyin, memecah belah ahlus sunnah, ya, seperti yang dilakukan oleh turasiyun, nah, hadadiyun, memecah belah ahlus sunnah wal jamaah, maka wajib meninggalkan dan menghilangkannya. Nah, kama anna kulla halatin yasulu biha jam'ul mu'minin, wa'tilafuhum yata'ayyanu ittiba'uha wal amru biha wal hasu 'alayha, sebagaimana setiap keadaan yang dengannya ya, menghasilkan jam'ul mu'minin, persatuan kaum mukminin, nah, menyatukan mereka, maka mesti untuk mengikutinya dan memerintahkan serta menghasungnya. Dan ini persatuan di atas kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Bukan persatuan yang semu sifatnya. Yang jelas semua kelompok bersatu. Tidak peduli bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya. Yang jelas semua kelompok bersatu. Ya, ini persatuan yang semu. Nah, yang jelas semuanya bersatu. Yang satu ada yang menyembah-nyembah kuburan. Nah, yang satu ada yang memakai jimat-jimat, misalkan. Gak mungkin bersatu kalau seperti itu keadaannya. Ya. Persatuannya hakiki, persatuan di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya. Bukan semua kelompok bersatu. Semua kelompok mukminin bersatu. Yang satu ada yang bangun kesyirikan. Yang satu yang kebid'ahan. Yang satu kekafiran. Gak mungkin bersatu demikian. Walaupun dianggap bersatu, persatuan yang semu. Ya, persatuan yang tidak lama. Nah, tahsabhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Persatuan yang hakiki, persatuan yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasan. Ya. Mereka membangun masjid ad-dirar dengan tujuan yang menyebabkan dilarangnya perbuatan tersebut. Tujuannya apa? Memecah belah kaum muslimin. Sehingga dilarang. Nah, membangun masjid yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kama yujibu dhalika al-kufra wal muharabata lillahi wa rasulihi. Ya, sebagaimana, nah, tujuan yang menyebabkan kekafiran, memerangi Allah dan Rasulnya, maka dilarang. Masjid yang tujuannya untuk menyebarkan kekafiran, misalkan, ada. Ya, sebagian komisionaris misalkan, atau orang-orang yang dia benci kepada Islam, berusaha untuk merusak Islam, bangun masjid. Nah, bangun masjid. Apa tadi tujuannya untuk merusak Islam? Nah, disimpan da'i-da'i dari kaum mereka, kaum misionaris dan semisalnya. Ya. Kemudian, nah, mengajak kepada kekafiran, kesyirikan dan semisalnya. Ya. Ini masjid ad-dirar. Nah, mengajak untuk membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali da'i-da'i yang menyandarkan kepada Islam sebagai du'atul Islam. Akan tapi, nah, ceramah-ceramah yang disampaikannya ternyata isinya menolak siar-siar Islam, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaan-celaan, hinaan-hinaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang semacam ini disampaikan di masjid-masjid. Nah, na'udzubillah. Ya. Saya menyatakan orang yang menyimpan janggut disebut dengan goblok dan sebagainya. Penghinaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Atau masjid-masjid kaum Syiah. Ya. Yang digunakan dalam rangka menyebarkan pemikirannya yang sesat. Nah, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal di masjid-masjid. Nah, atau masjid-masjid Ahmadiyah yang mereka mengaku-ngaku ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan pemikirannya. Ya. Ini dalam rangka apa? Kekafiran. Nah, memecah belah kaum mukminin. Ya. Maka masjid-masjid yang semacam ini, nah, bisa masuk ke dalam masjid diror. Ya. Yang mana bagi penguasa berhak untuk menghancurkan dan melenyapkannya. Dikarenakan memecah belah kaum ini. Menyebarkan kekafiran di dalamnya. Allahu a'lam bishawab, masih banyak faedah-faedah yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain.